Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali akhlak min akhlakin nabawiyah. Kita masih di halaman yang ke-51. Min du'a'il rasul fil akhlak. Dari doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang masalah akhlak. Terakhir kita baca doa yang kelima, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berdoa bagi para penguasa yang kemudian dalam setiap keputusannya itu memberatkan rakyatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah agar diberikan berat pula bagi penguasa itu. Tapi sebaliknya, bagi para penguasa yang bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, Rasulullah SAW mendoakan agar Allah juga berlemah lembut kepadanya. Nah, sekarang kita masuk poin yang ke-6. Qala Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa', rawahu Muslim. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung denganmu, min 'ilmin, dari ilmu la yanfa', yang tidak bermanfaat. Rawahu Muslim. Ini diantara doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Diterangkan oleh para ulama, ilmu yang tidak bermanfaat yang bagaimana? Di antaranya ciri-cirinya, ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang la amalu bihi, ilmu yang tidak diamalkan dengannya, ilmu yang tidak diamalkan, itu ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, la yu'allimun nas, ilmu yang tidak diajarkan kepada manusia. Ini ciri yang kedua. Nah, ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak naam diajarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, wala yuhadzibul akhlaq, ilmu yang tidak bisa membersihkan akhlak wal aqwal wal af'al, ilmu yang tidak bisa membersihkan akhlak, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Nah, ilmu yang dia kuasai, ilmu yang dia miliki dari berbagai macam bidang keilmuan tidak membuat akhlaknya bagus, tidak membuat ucapannya baik, tidak membuat perbuatan-perbuatannya bagus, itu tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Lam ajibu ilmu aslamahu, ilmunya yang tidak bisa membersihkan akhlaknya. Lam yartafi' bi ulumihi fil akhirah, maka ilmunya tidak bisa berapa di akhirat. Nah, baik, yang pertama tadi, ciri ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, ilmu yang tidak diajarkan. Yang ketiga, ilmu yang tidak bisa membersihkan akhlak pemiliknya. Yang keempat, ilmu yang tidak dibutuhkan dalam agama. Ilmu yang tidak dibutuhkan dalam agama. Nah, Nihwan Medina Azmi wa Azakumullah. Dan juga disebut dalam Al-Mu'min rahimahullah, termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang seorang tidak ada masalah kalau tidak tahu. Ilmu yang kalau orang itu tidak tahu tentang itu tidak masalah, tidak berdosa. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Seseorang terhabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak butuh dia dengan ilmu itu. Ilmu antariksa, perbintangan yang begitu detailnya, yang kita nggak perlu, nggak terlalu butuh dengan itu ilmu layan pak, ilmu yang tidak berfaedah. Maka Rasulullah SAW beliau berilmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di doa beliau, nah, diterangkan oleh para ulama, ilmu itu sejatinya hukum asalnya ilmu itu sendiri, nah, itu tidak apa-apa. Tapi hukumnya dilihat dari yang terkait dengannya. Kalau ilmu itu kemudian membawa mudarat kepada dirinya atau kepada orang lain, maka haram hukumnya, seperti ilmu sihir. Tafriq baina zaujain, yang bisa memisahkan, menceraikan suami istri dan juga yang semisalnya. Ini hukumnya haram. Hukumnya syirik, baik ilmu sihir. Nah, dan juga ilmu perbintangan, bukan dalam rangka untuk melihat arah, ya, tapi untuk melihat nasib dan yang semisalnya. Ya. Ini juga baik ilmu yang tidak bermanfaat. Khan fidina anzani wa a'azakumullah. Sebenarnya doanya Rasulullah SAW itu bukan hanya lafaz ini ada kelanjutannya. Beliau berlindung min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Tapi beliau hanya mengambil yang dijadikan syahid, ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, itu ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat, beliau berlindung darinya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ro Ahmad wa sahahu al-Albani fil Miskah. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan khalqi fisikku, fa ahsin khuluqi, maka perbaguslah akhlakku. Bukan hanya penampilan fisik yang bagus, tapi beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan akhlak yang bagus. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan akhlak yang bagus? Bukankah beliau puncak akhlak yang bagus? Karena khuluqul Quran, sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang beliau minta di dalamnya, dalam keadaan beliau sudah mendapatkan dari Allah, itu talabul sabat, agar dilanggengkan nikmat itu. Terus diberikan akhlak yang bagus. Seorang yang memiliki ilmu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan tambahan ilmu biar istiqomah di situ. Seseorang yang minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sudah di atas hidayah di dalam Islam, permintaan dia adalah sabar biar tetap istiqomah dan tetap di atas hidayah tatkala dia sudah mendapatkannya. Naam. Khani bidina azani wa azakumullah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu ya, ada perkara-perkara yang dia itu anugerah dari Allah, fitrah. Dia diciptakan oleh Allah sudah membawa akhlak yang baik. Nah, ada akhlak yang sifatnya muktasab, diupayakan, dilatih. Maka semenjak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya gulam, sammillah, ucapkan bismillah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalika, makanlah apa yang dekat denganmu. Ini akhlak yang diupayakan, diajarkan, dibiasakan. Sehingga disebutkan di situ, semenjak itulah cara makanku demikian. Karena diajari Rasulullah semenjak kecil. Ini adab akhlak yang berasal dari latihan. Ada yang tanpa latihan, memang Allah sudah berikan kepadanya, anugerahkan kepadanya. Di antaranya ini, lewat apa? Lewat doa. Lewat doa. Seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian baik diberikan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, beliau menyatakan, ad-du'a min aqwal asbab, doa itu termasuk sebab terkuat, fi daf'il makruh, dalam rangka untuk menolak sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang tidak kita inginkan. Wa husulil matluh, sebab terkuat untuk mendapatkan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Itu doa. Kalau kita pengen terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan, sebab terkuatnya doa. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sebab terkuatnya doa. Ini silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Tapi beliau melanjutkan, ya. Walakin qad yatakhallafu atharu anhu, tetapi kadang pengaruhnya itu lambat, bahkan mungkin tidak ada. Dia merasa sudah doa sering berkali-kali, bahkan mungkin di waktu-waktu yang mustajab, tapi dia merasa kok tidak pernah dikabulkan oleh Allah permintaan dia. Maka boleh menyatakan kadang asarnya, pengaruh doanya tidak dia lihat. Kata beliau, apa sebabnya? Imma li dhafi fi nafsihi. Imma, yang pertama karena kelemahan dalam jiwanya, jiwa orang yang berdoa. Bi ayyakuna du'a'u la yuhibbu Allah, yaitu kata beliau doanya itu tidak disenangi oleh Allah. Apa yang dia minta tidak disenangi oleh Allah. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cintai, belum tentu itu disenangi oleh Allah. Nah, lima fihi minal udwan. Kenapa tidak disenangi Allah? Misalnya karena doa yang kita panjatkan itu berisi permusuhan kepada orang lain, maka ini tidak akan dikabulkan oleh Allah, sebab kandungan doanya tidak disenangi oleh Allah. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, imma li dhafil qalbi. Yang kedua, karena lemahnya hati. Wa adami ala Allah. Dia tidak hadapkan hatinya kepada Allah tatkala berdoa. Wa jamiyati alaihi waqtu du'a. Tatkala dia berdoa, hatinya ghaf, hatinya lalai. Dia ucapkan doa dengan lisannya, tapi hatinya tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin? Bukan hanya mungkin, sering. Karena itu doa-doa rutin yang kita panjatkan. Dalam setiap rukun-rukun salat itu semuanya doa dan zikir. Rabbi firli, Rabbi firli. Nah, misalnya tatkala duduk di antara dua sujud. Itu doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita ucapkan, terbiasa lewat lisan kita, akhirnya tidak ada pengaruh di hatinya. Meskipun dia ngerti maknanya apa, dia bahkan hafal artinya apa, tapi karena memang sering diucapkan secara rutin, akhirnya tatkala dia berdoa dengan itu, hatinya lalai. Hatinya tidak fokus dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia minta kepada Allah. Nah, ini tatkala dia tidak menghadapkan hatinya kepada Allah tatkala dia berdoa di waktu doa. Nah, ini sebabnya, ya. Kandungan doanya yang tidak disenangi oleh Allah. Yang kedua, taib, dia tidak hadapkan hatinya kepada Allah tatkala berdoa. Sehingga kata beliau rahimahullah, fayakunu bimanzilatil qawsi ar-rahwi jiddan. Sehingga doa yang dipanjatkan model yang demikian seperti tali busur yang sudah lentur, yang enggak kuat talinya. Busur panah yang talinya enggak kuat, terlalu molor, ya. Sangat-sangat molor, sangat-sangat lentur. Wa inna sahma yahjumin nukrujan dha'ifan. Anak panah yang ditarik dari busur yang terlalu lentur, talinya itu larinya enggak kencang, larinya lambat. Kata beliau, khurujan dha'ifan. Kenapa? Hatinya enggak kuat tatkala berdoa. Hatinya tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala tatkala berdoa. Nah, yang ketiga, sebab kenapa kok asar doa tidak kita dapatkan? Wa imma li husulil manik minal ijabah. Yang ketiga, karena ada penghalang untuk dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Kata beliau, min aklil haram, mengkonsumsi barang yang haram, baik itu zatnya haram atau cara mendapatkannya haram, itu yang menghalangi doa kita dikabulkan. Nah, makanan yang dimakan, minuman yang diminum halal zatnya, tapi cara kita mendapatkannya dari barang-barang yang haram, dari pekerjaan yang haram, ini yang menghalangi doa. Nah, waraina tunuk alal kulu noktah, dosa di hati, noktah-noktah dosa yang ada dalam hati. Wastilahil ghafla wa syahwa walah, dan penguasaan kelalaian syahwat. Naam. Wa ghalabatu alaih. Hatinya dipenuhi dengan syahwat, lalai, kesia-siaan. Naam, ini semua dhaif yang menghalangi dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu. Khana fidina azani wa azakumullah. Baik, jadi beliau menggambarkan kayak kita memanah dengan busur yang lentur talinya, tidak cepat. Dan tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat dan meneliti apa yang beliau sebutkan, enggak ada pada diri kita. Doa kita isinya bagus misalnya. Tatkala kita berdoa juga fokus, hati kita nyambung dengan lisan kita yang mengucapkan doa itu. Nah, hati kita juga bersih. Tapi kenapa kok tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, imma baik seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu akan disimpan oleh Allah dan diberikan nanti yaumul qiyamah. Wa imma kita dihindarkan dari sesuatu yang semisal dengan apa yang diminta. Misalnya seorang tidak intinya setiap sholat, setiap hari berdoa diberikan rezeki yang lancar, diberikan tambahan rezeki, tapi dia merasa rezekinya atau penghasilannya enggak nambah-nambah, enggak ada peningkatan, bahkan mungkin cenderung menurun. Padahal dia doa setiap waktu dan tidak ada penghalang-penghalang. Allah memberikan, mengabulkan doa dia dengan cara yang lain. Dihindarkan dia dan keluarganya dari sesuatu yang memungkinkan, yang mengharuskan mengeluarkan uang banyak. Misalnya, anaknya enggak pernah sakit yang mengharuskan opname mengeluarkan biaya yang besar. Itu cara Allah. Kadang kita enggak sadar. Namanya rezeki itu bukan hanya uang. Jadi yang namanya rezeki jangan mempersempit makna rezeki. Kesehatan itu sebuah rezeki. Asyihah khairun minal ghina liman taqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesehatan itu lebih baik dibandingkan kekayaan bagi orang yang bertakwa. Itu utama. Kesehatan itu nikmat, lebih berharga dibandingkan harta bagi orang yang bertakwa. Orang hartanya banyak berlimpah harta, tapi dia enggak sehat percuma. Dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Maka tatkala kita minta kepada Allah Kalau kita merasa tidak dikabulkan Allah, mungkin Allah kabulkan dengan cara yang lain. Jangan kemudian seudon kepada Allah. Disebutkan oleh Syekh Fawaz Al-Mutqalli hafizahullah, ada seorang ulama yang menyatakan, jika aku berdoa dan doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berbahagia dengan satu kebahagiaan. Tapi jika aku berdoa dan doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku bergembira berkali-kali lipat kegembiraan dibandingkan tatkala dikabulkan oleh Allah. Kalau dikabulkan doanya, dia hanya sekali dia bergembira. Tapi jika doanya tidak dikabulkan oleh Allah, dia senangnya berlipat-lipat. Kenapa? Jika doa dia dikabulkan oleh Allah, itu keinginan dia, kebaikan menurut dia. Tapi jika dia berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah, itu keinginan Allah, dan Allah yang lebih tahu tentang kebaikan untuk kita. Bisa jadi doa yang dia minta kalau dikabulkan oleh Allah itu mudarat untuk dia. Mungkin dia minta kekayaan, kalau dia dilancarkan rezekinya, dia bisa mudarat untuk agamanya, maka Allah tidak kabulkan. Karena Allah tahu, dan itu memang bikin gembira. Karena itulah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kalau kita minta dan dikasih oleh Allah, itu pilihan kita. Kita minta tidak dikabulkan oleh Allah, Allah memberikan jalan yang baik, itu pilihan Allah. Itu tentunya lebih baik untuk kita. Nah, kebahagiaan orang alim itu lebih besar bahagianya tatkala doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khan bidina azami wa azabun. Tapi susah bagi kita, ya, sekelas-kelas kita itu susah. Nah, kita pengennya setiap doa itu yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita inginkan dikabulkan semuanya Allah, tanpa mau tahu apakah itu nanti hasilnya mundur untuk kita atau tidak. Kenapa? Karena orientasi kita itu adalah dunia, sesuatu yang sekarang ini bisa kita lihat dan bisa kita nikmati. Tidak memandang ke depan, tidak melihat sesuatu yang belum bisa kita lihat dan kita nikmati sekarang ini. Inilah kita. Ini khan bidina azani wa azumum. Maka ini beliau bawakan, beliau nukilkan 7 doa Rasul. Masih banyak yang lainnya. Intinya, akhlak yang baik itu bisa terbangun naam dengan doa. Yang kedua, dengan kebiasaan. Maka para orang tua jangan bosan-bosan untuk mendoakan kebaikan anak-anak. Diberikan anak-anak yang akhlaknya baik, yang berbuat baik, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, lewat doa, lewat kebiasaan. Ini 2 cara yang harus dijalankan. Bukannya doa tok tanpa ada pembelajaran, bukannya pembelajaran tok tanpa adanya doa. 2-duanya dijalankan. Ini khan bidina azami wa azabullah. Baik orang tua nasab, orang tua kandung, maupun orang tua fiddin. Orang tua fiddin itu maknanya guru. Para guru membentuk anak-anak didiknya dengan doa dan dengan kebiasaan. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kita masuk di halaman berikutnya. Allahu 'indal hisam. Memaafkan tatkala bersengketa. Tatkala ada perselisihan, persengketaan, memaafkan. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan syatama Abu Bakar. Ada seorang yang mencela Abu Bakar Siddiq. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau duduk. Beliau ada di situ. Beliau lagi ada di situ, ada seorang yang mencela Abu Bakar Siddiq. Naam. Yata'ajjabu wa yabtasimu. Rasulullah melihat seseorang mencela Abu Bakar Siddiq. Beliau nam takjub. Beliau takjub dari orang itu. Orang ini enggak punya malu. Nah, mencela Abu Bakar Siddiq. Dan takjub dengan kesabaran Abu Bakar Siddiq. Dia Abu Bakar Siddiq tatkala dicela itu enggak balas. Rasul takjub dengan kesabaran Abu Bakar Siddiq dicela mungkin dengan berbagai macam ucapan dan kalimat-kalimat yang menyakitkan, enggak dibalas oleh Abu Bakar Siddiq. Ini yang bikin takjub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan beliau pun tersenyum. Kenapa tersenyum? Melihat perbedaan dua orang ini. Yang ini marahnya luar biasa mencela Abu Bakar Siddiq, yang dicela tenang saja. Tidak membalas celaan orang yang mencelanya. Ini yang bikin Rasulullah itu tersenyum. Walamma aktsara rudda 'alaihi ba'da qawli. Tatkala orang ini semakin banyak mencela, terus enggak berhenti mencela Bakar Siddiq, rudda 'alaihi ba'da qawlihi. Sebagian celaannya itu dibalas oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, mencela banyak sekali, beliau diam. Kemudian sebagian celaannya itu dijawab oleh Abu Bakar Siddiq. Fa ghadiba an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau marah. Marah, kenapa kok dijawab? Kenapa kok dibales celaannya? Ini beliau marah. Nah, yang tadinya beliau tersenyum, senang. Abu Bakar tatkala dicela diam aja. Ternyata sekarang kok bales. Nah, padahal mungkin nanti akan disebutkan wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislu. Balasan kejelekan itu bisa dibalas yang setimpal dengannya. Mungkin kalau mencari celah ya memberikan udzur yang mungkin bisa dikasih udzur Abu Bakar Siddiq. Celahnya panjang, sebagian tak dibalas. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghadiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah. Naam. Wa qama, beliau pun berdiri. Beliau meninggalkan dua orang itu, Abu Bakar dan juga orang yang mencelanya. Falah itu Abu Bakar Siddiq. Kemudian disusul oleh Abu Bakar Siddiq melihat Rasul marah, Rasul pergi. Disusul Abu Bakar Siddiq. Qala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kana yastumuni wa anta jalisun, dia mencela aku dan anda dalam keadaan duduk. Falamma raddtu 'alaihi hadza qawlihi, tatkala aku balas sebagian ucapannya, wadabta wa kunta, anda dan berdiri meninggalkan Abu Bakar dan yang mencelanya. Ini yang ditanyakan Abu Bakar Siddiq, kenapa? Kenapa kok Rasulullah tatkala Abu Bakar membalasnya? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul pun menjawab, kana ma'aka malakun yaruddu alaihi. Tadi tatkala orang itu mencelamu dan kamu tidak membalas, ma'aka malakun, bersamamu itu ada malaikat. Ada malaikat di situ. Nah, tatkala kamu diam saja. Nah, ini yang disebutkan alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena Abu Bakar sabar tidak membalas celaan orang yang mencela. Di situ ada malaikat, senang. Nah. Falamma radda alaihi. Tapi tatkala kamu balas celaannya, bahwa syaitan gantian yang datang, aih hadara, bukan malaikat lagi. Tatkala kamu sudah balas celaan orang itu, yang datang sekarang adalah syaitan, bukan lagi malaikat. Hingga tadi tatkala Abu Bakar dicela dan dia diam saja, di majelis itu ada Rasulullah, Abu Bakar, orang itu dan malaikat. Tapi tatkala Abu Bakar membalas celaannya, jadi syaitan yang hadir di majelis itu. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi, ya, meninggalkan mereka berdua karena di situ ada syaitan. Nah, yang syaitan itu merintahkan untuk terus dilanjutkan, ya, persengketaan, perselisihan, ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Kemudian beliau pun memberikan nasihat kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, salasun kulluhunna haqqun. Wahai Abu Bakar, ada tiga perangai yang semuanya itu benar. Ma min abdin dhulima bimadlamatin. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman. Fayuqdi anha lillah, fayuqdi ay ya'fu anha. Dia maafkan orang mendzaliminya. Nah, lillah, karena Allah. Dia dizalimi, dia maafkan orang mendzalimi karena Allah. Illa azzallahu biha nasru, kecuali Allah akan muliakan dengannya pertolongannya. Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Nah, tatkala dia dizalimi, kemudian dia memaafkannya. Nah, kezaliman yang dia terima dibalas dengan memaafkan. Ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya. Nah, wa ma fataha rajulun baba atiyatin, dan tidaklah seseorang membuka pintu atiyah, sedekah. Seorang yang biasa bersedekah. Yuridu biasilatan, yang dia berkeinginan untuk menyambung kekerabatan. Apabila dia bersedekah, illa zadahullahu biha katsratan, kecuali Allah akan tambah banyak hartanya. Tatkala dia bersedekah dengan niatan untuk menyambung kekerabatan, semakin ditambah banyak hartanya Allah. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin, dan tidaklah seorang itu membuka pintu minta-minta. Sering minta-minta kepada manusia. Yuridu biya kasroh, yang dia inginkan memperbanyak hartanya untuk minta, bukan dia lagi butuh, tapi untuk memperbanyak hartanya dengan minta-minta. Illa zadahullahu biya qillah, oleh Allah akan tambah sedikitkan hartanya. Niatan dia yang keliru. Tatkala dia meminta bukan karena butuh, tapi untuk memperbanyak hartanya. Naam, rawahu Ahmad wa Hasan wa Albani fil Miskah. Baik, ini khana fi dina azdi wa azzakumullah. Ini salah satu contoh. Naam, tentang memaafkan tatkala ada perselisihan. Tatkala berselisih, tatkala bersengketa. Di sini digambarkan bagaimana sabarnya Abu Bakar Siddiq. Tatkala belum membalas, maka Rasul pun marah. Beliau kemudian meninggalkannya. Nah, dan beliau kemudian memberikan nasihat. Tidaklah seorang ditolimi dengan sebuah kebuliman, kemudian dia memaafkannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemuliaan kepada. Nah, jadi ikhwan fi din azani wa azakumullah, dari kesabaran, tanazul, mengalah, ya, bukan kalah, tapi dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun secara zahirnya dia dianggap kalah, ya, dianggap yang menang itu pihak yang sana, tapi sebenarnya dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana peristiwa Amul Jamaah, ya, tatkala Al Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mengalah, dia bersatu kaum muslimin. Nah, beliau mendapatkan celaan dari pengikutnya sendiri. Kenapa kok mengalah? Para pengikutnya Hasan bin Ali. Nah, tapi taib Allah berikan kemuliaan karena tanazul, karena mengalahnya. Jadi mungkin tidak bisa dan tidak bisa dilihat orang-orang yang lain. Meskipun mungkin dia dianggap kalah, ya, dia dianggap tidak berani, tapi itu adalah sebuah kemuliaan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.